بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فلازلنا في درسنا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى في مادة الفقه كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وفي كتاب الطهارة منه وفي مطلع باب المياه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berada dalam kitab Thaharah yang dikarang oleh kitab Bulughul Maram Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah mencintai kalian. Dan judul dari permulaan kitab ini adalah kitab Thaharah dan masuk pada pembagian air. وقد ذكرنا في الدرس الماضي حديثين من أحاديث الباب فمن حفظ شيئا من هذين الحديثين. Telah kita sebutkan pembahasan sebelumnya yaitu dua hadis dalam bab ini, siapa yang hafal dari kedua hadis ini, siapa yang hafal. أحسنت وبارك الله فيك. فمن هذه الجهة من حفظ أحسنت وبارك الله فيك. نعم تفضل. بارك الله فيك. ومن هذه الجهة بارك الله فيك. وهذا السؤال عند من؟ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ ما معنى هذا الحديث؟ Pertanyaan ini untuk siapa? Apa artinya إن الماء طهور لا ينجسه شيء? Sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengetahui maknanya? نعم. الأصل في الماء أنه طهور بمعنى طاهر مطهر لا نقول بنجاسته إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بشيء من النجاسات. Pada asalnya bahwasanya air itu adalah nam suci, bisa mensucikan, kecuali nanti kalau ada perubahan dari satu tiga perkara, yaitu berubah warna, rasa ataupun baunya. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الماء قلتين بمعنى بلغ مقدار جرتين لم يحمل الخبث بمعنى أنه لا يتنجس. قال وفي لفظ لم ينجس. Hadis yang keempat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, jikalau air itu ada dua kullah, maka tidak mengandung dalamnya adalah najis. Lafaz lain lam yanjus, tidak ternajisi, tidak najis. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. Dikeluarkan oleh empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dan juga Ibnu Hibban. Amma بالنسبه لصحابي هذا الحديث فانه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فهو ابن امير المؤمنين فاروق الامه. Adapun dari sahabi Abdullah bin Umar, beliau ini adalah Abdullah al-Umar Umar bin Khattab, dan yang termasuk sahabi yang mulia dari anak Khulafa ar-Rasyidin. Wa kana min a'lam as-sahabati wa ahfadhihim li hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang termasuk orang yang paling berilmu di kalangan para sahabat dan orang yang paling banyak hafalannya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من أحرص الناس على العمل بالسنة. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar termasuk orang yang paling bersungguh-sungguh untuk mengamalkan dengan sunnah Nabi SAW. حتى إنه كان يقتفي آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام في مواطن عدة. Sampai beliau berusaha untuk mencari bekas-bekas jejak Rasulullah SAW di beberapa tempat. Wa in lam yakun dhalika al-amr min as-sunnah. Walaupun perkara itu bukan termasuk perkara yang sunnah. Fa mathalan mimma jaa'a anhu annahu kana idza sara ba'da an-nabiy alayhi as-salatu was-salam yadh'u qadamahu fil mahall الذي رفع النبي عليه الصلاة والسلام منها رجله. Contohnya, tatkala beliau hendak pergi bersama Nabi SAW, maka beliau meletakkan kakinya di tempat Nabi SAW itu mengangkat kakinya. وهكذا كان في مسير مع قافلة فنزل عند شجرة أو نزل في مكان ثم اتجه إلى جهة معينة فقال نافع أتدرون إلى أين ذهب فقالوا إلى أين قال إنه ذهب إلى مكان قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام حاجته فأراد أن يذهب إلى ذلك المحل نفسه ليقضي حاجته. Demikian pun dalam perjalanan ketika dalam rombongan, nah, beliau berusaha untuk mencari enam tempat di situ Rasulullah SAW melakukan sesuatu. Sampai Nafi, Maula Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, hendak kemana engkau? Ternyata beliau hendak menuju ke tempat yang di situ Rasulullah SAW buang hajah. Dan Abdullah bin Umar berusaha untuk buang hajah di tempat Rasulullah SAW buang hajah. Wa kana kathir al-ibadah كثير الصلاة كثير الصيام كثير التلاوة للقرآن. Dan bahwasanya beliau banyak beribadah, banyak melakukan salat, banyak melakukan puasa, dan juga banyak melakukan untuk membaca Al-Qur'an. وإنما نذكر شيئا من ترجمة الصحابي أو الإمام من أئمة السلف حتى يكون ذلك نبراسا للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة fil iqbali 'ala Allah jalla wa ala. Kita sebutkan demikian sedikit dari apa yang dilakukan oleh para a'immah salaf supaya kaum muslimin bisa mengambil pelajaran. Demikian pula bagi para thullabul ilm untuk bisa mengambil pelajaran yang khusus melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hayat as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum tu'tabaru tarbiyatan lil ummah. Karena kehidupan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, ini termasuk pelajaran bagi umat ini. Wa qad istafahum rabbul alamin azza wa jal fa kanu ashaban wa wuzara'a li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nah mereka ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai orang-orang yang menjadi wuzara, wazir, wakil ataupun perdana menteri dari Rasulullah SAW. وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم. Dan Nabi SAW telah mempersaksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang baik dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Wa amma binisbati li darajatil hadits fa hadha al hadits bil jumla hadithun sahihun yuhtajju bihi. Adapun dari sisi derajat hadis, maka secara global bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa amma binisba li ma'na al hadits wa li fiqhi al matn fa qawluhu alayhi salatu wassalam idza kana al ma'u qullatayn bi ma'na idza balagha al ma' fi qadrihi wa miqdarihi ila مقدار قلتين جرتين فأكثر. Adapun dari sisi nama makna hadis dan juga fi'il hadis tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika air itu sudah sampai 2 kullah atau 2 jarrah ini semacam tempat kadar yang demikian maka tidak mengandung najis. Fa innahu 'inda idzin la yata'atharu bin najasah التي تقع فيه فلا ينجس. Maka dengan demikian itu tidak memberikan pengaruh dengan adanya najis yang masuk ke dalamnya. وهذا نص الحديث وهو معنى منطوق الحديث عند بعض الفقهاء. منطوق الحديث أي هذا نصه. Ini adalah nas hadis yang termasuk konteks daripada dalam hadis ini sebagian menurut pendapat sebagian daripada fuqaha. Hadza بالنسبه للمنطوق وهنالك مفهوم ايضا للحديث. مفهوم الحديث ان الماء اذا كان اقل من قلتين ووقعت فيه نجاسه فانه سرعان ما ينجس يصير نجسا مباشره. Ini secara konteks, adapun dari sisi pemahaman hadis bahwasanya jika air itu kurang dari 2 kullah kemudian terjatuh di dalamnya najis maka demikian itu menjadi najis. لكن ذلك المنطوق الأول وهذا المفهوم الثاني لا بد من تقييده بما ذكرناه من الإجماع بتغير النجاسة. Akan tapi secara konteks yang pertama dan juga pemahaman yang kedua bahwasanya hadis ini harus ada kaitan dengan apa yang kita sebutkan pembahasan sebelumnya ijma kalangan para ulama itu harus berubah satu di antara tiga perkara. Fa mathalan idza balagha al-ma'u qullatayn fa akthar wa taghayyara bi syai'in min an-najasat hal yahmil al-khabath hal yanjus أم أنه لا ينجس؟ هذا السؤال عندكم. Jika air itu 2 kullah atau lebih, kemudian berubah karena ada najis tersebut, jadi airnya berubah, apakah itu menjadi najis atau tidak? يصير نجسا. أليس كذلك؟ بلى. إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين أي فأكثر لم يحمل الخبث ولم ينجس إذا لم تتغير أوصافه بنجاسة من النجاسات. أما إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فالإجماع على أنه قد صار نجسا. Tentunya jawabannya adalah najis. Ini adalah tentu karena air yang sudah yang mencapai 2 kullah atau lebih kemudian di situ lam yahmil khabath tidak terbawa najis itu kalau tidak berubah satu dari 3 sifat adapun jika berubah satu dari 3 sifat maka ini menjadi najis. Wa hadza binisbah li mantuq al hadith amma binisbati li mafhum al hadith fa ma'nahu kama taqaddam idza waqa'at adna najasa في أقل من قلتين في قلة jarra wahida atau jarra wa nisf fa inda idzin sara najisan mubashara. Hadha al-mafhum lil hadith la budda min taqyidihi bimadha bil ijma' kama taqaddam. Adapun dari sisi konteks hadis dan juga pemahaman hadis, nah, sebagaimana terdahulu bahwasanya maknanya kalau itu kurang dari 20, misalnya 1,5 ataupun lebih, kemudian adanya najis tersebut, maka harus ada kaitan dengan 6 ijma' sebelumnya. Jika berubah jadi satu dari tiga perkara itu menjadi najis, kalau kurang dari 2 kullah. Fa idza taghayyarat احد اوصافه بنجاسه حكمنا بانه نجس اما اذا لم تتغير احد اوصافه بتلك النجاسه هل نحكم بانه نجس الجواب لا. Ini jika lam tidak berubah satu dari lam, jika berubah dari satu tiga perkara, maka kita hukumi itu menjadi najis. Adapun jika tidak berubah satu dari tiga perkara, maka apakah itu menjadi najis? Jawabannya adalah tidak, tidak menjadi najis jika tidak berubah satu dari tiga perkara. Idzan fal mafhum muqayyadun bil ijma' wa aidan al mantuq li hadha al hadith muqayyadun aidan bil ijma'. Maka dengan demikian maksudnya dari sisi pemahaman hadis itu ada kaitan dengan ijma, dan juga konteks hadis itu harus ada kaitan dengan ijma. Idzan yustafadu min hadzal hadits ba'da ma'rifati fiqhihi fawa'idu minha awwalan an al-ma'a idza balagha qullatayn fa innahu yadfa'u an-najasa fala tu'athir fihi walakin tadhmahil wa tatalasha. Yang bisa diambil dari hadis ini dari sisi pengetahuan hadis sebelumnya bahwasanya air jika sudah mencapai 2 kullah, maka dengan itu bisa menolak atau tidak memberikan pengaruh dengan adanya najis. Lakin idza taghayyarat ahad awsafihi hakamna bi najasati hadzal ma. Akan tapi jika berubah satu dari tiga sifatnya, maka kita hukumi itu menjadi najis air tersebut. ويستفاد أيضا إذا كان الماء دون القلتين بمعنى أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة لكن إذا تغير أحد أوصافه للإجماع المذكور. Demikian pula bisa diambil faedah bahwasanya air jika kurang dari 2 kullah, maka dengan bersentuhan dengan perkara najis itu menjadi najis. Akan tapi jika itu berubah dari satu tiga perkara yang menjadi kesepakatan dari para ulama. Wa huna fa'idatun aydan wa hiya ba'd ahli ilm qayyada al-qullatayn ay al-jarratayn biqilal hajar wa ma'na qilal hajar makan ismuhu hajar wa jarratuhu عظيمة وكبيرة فقال الجرتان والقلتان كقلال هجر واستدل بحديث ضعيف. Di sini juga ada faedah bahwa sebagian dari ulama memberikan kaitan bahwasanya jarratain di dua tempat itu di dikatakan dengan di antara dua di antara batu. Ini termasuk wadah yang sangat besar. Maka dua jarrah, dua tempat di sini adalah ada batasan dari batu tersebut dan bisa diambil dari hadis Nabi SAW, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Fafi ba'di turuqin hadzal hadits 'inda Ibn Adiy bilafd idza balagha al-mawqullatayn min qilal hajar lam yunajjishu shay'un. Dan di sebagian jalurnya bahwasanya jika air itu terletak di antara batasan dari batu tersebut, maka tidak akan terkandung di dalamnya itu najis. Lakin hadza min tariqi al-Mughirah ibni Siqlab wa huwa dha'ifun jiddan. Akan tapi jalan ini melalui jalur Mughirah bin Siklabin, tapi dia adalah orang yang sangat lemah sekali. Falaysa 'indana tahdidun aw ta'yinun lil qullatain wal jarratain. Maka tidak ada pembatasan tentang dua kullah ataupun dua jarrah. Lakin 'indana kalamul ulama bi anna al-ma'a sawa'an kana katiran aw qalilan la yanjusu illa in taghayyara ahad awsafihi bi najasatin. Tetapi kita mendapatkan perkataan para ulama bahwasanya air itu baik jumlahnya banyak ataupun sedikit maka tidak najis kecuali ada perubahan satu dari tiga sifatnya. وما بالنسبة لتخريج هذا الحديث قال أخرجه الأربعة فمن الأربعة سؤال عند أصحاب الجدار الأيمن بالنسبة لي من هم الأربعة نعم الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Yang dikeluarkan oleh empat, empat tersebut adalah Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i, Ibnu Majah. Qala wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Faman aw masmu Ibnu Khuzaimah? Soal huna. Huna. Al-jawab fi hadhihi al-jiha. Ibnu Khuzaimah, masmuhu ya Muhammad? أحد اسمه محمد ها هنا إذن فما اسمه محمد ابن إسحاق نعم يعني صحيح ابن خزيمة ابن خزيمة namanya adalah محمد بن إسحاق قال وأيضا صححه ابن حبان فما اسمه ابن حبان عندما ابن حبان ما اسمه يا محمد كلكم اسمه محمد يعني قال صحيحا له ابن حبان dan ابن حبان namanya adalah Muhammad bin Hibban قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata bersabda Rasulullah SAW, janganlah satu di antara kalian itu mandi di air yang tenang dalam keadaan dia ini junub. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa qabla syuru'i fi hadzal hadits nadhkuru mas'alatan muta'alliqatan la siyama bil ahadithi al madiyah wa hiya ila kam qism yanqasimu al ma' ila thalathati aqsamin am ila qismain. نعم إلى ثلاثة أقسام وما هن هات الأول قالوا طاهر في نفسه مطهر لغيره والثاني طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره والثالث ماء نجس هذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita sebutkan permasalahan dari hadits yang terdahulu bahwasanya air terbagi menjadi berapa. Nah, sebagian mengatakan tiga, sebagian dua mengatakan tiga, Bahwasanya yang pertama itu ma tahir binafsihi wa mutahhir li ghairihi, air yang suci yang bisa membersihkan yang mencucikan yang lainnya. Yang kedua tahir binafsihi wa la nam yutahhir li ghairihi, air yang suci dengan nam dirinya itu adalah suci namun tidak bisa menyucikan yang lainnya. Yang ketiga adalah najis. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Wa qala ba'du ahli ilm min al-muhaqqiqin rahmatullahi ta'ala alaihim wa ala rasihim syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi wa ala hadha al-qawl Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi an al-ma'a yanqasimu ila qismain faqat al-awwal tahirun mutahhir wa huwa bima'na tahur wa tsani najisun. Dan sebagian ahli enam berpendapat di antara mereka adalah dari pimpinan termasuk Syekhul Islam Taimiyah dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya air terbagi menjadi dua saja, yaitu tahir mutahhir, artinya adalah tahur, artinya suci, dan yang kedua adalah najis. Wa idahu dhalika bi anna al-ma'a idza waqa'at fihi najasatun imma an tughayyirah wa imma an la tughayyirah فإن غيرت الماء هذه النجاسة حكمنا على الماء بأنه القسم الأخير نجس وإذا لم تغيره فالماء باق على الأصل الماء طهور لا زال مع القسم الأول إذن قسمان ماء نجس إن تغير بنجاسة وإلا ماء طاهر باق على الأصل. Sebagai tambahan dari pembahasan yang telah lampau, bahwasanya nah, jika terjatuhi dengan najis, air terjatuh dengan najis, mungkin itu berubah ataupun tidak berubah. Jika itu tidak berubah, nah, maka nah, jika itu adalah nah, berubah airnya, maka dihukumi dengan najis. Adapun jika air tersebut tidak berubah, maka tetap pada kondisinya itu tahur, itu suci. Dan ini termasuk nah, pembahasan yang sebagaimana sebelumnya bahwasanya air terbagi menjadi dua, najis dan tahir. Falau anna qutratan min al-bawl saqatat ala hawd ma'in, hadha al-ma' lam yataghayyar wa lam yata'athar bi qutrat al-bawl. Hadha al-ma' la zala ma'a al-qism al-awwal wa huwa al-ma' tahur. Jika ada tetesan air yang jatuh ke dalam telaga, air kencing yang jatuh telaga, maka demikian tidak merubah dari telaga tersebut, ya, airnya tidak berubah. Maka yang demikian itu sebagaimana pembahasan nah, bagian yang pertama bahwasanya air itu adalah air yang suci. Lakin law tawalat qutarul bawli ala hadha al-hawd hatta ghayyarat ba'd awsafihi imma riha wa imma lawna wa imma ta'ma فانتقل هذا الحوض من قسم الماء الطاهر إلى قسم آخر وهو الماء النجس. Akan tapi jika terus-menerus terjatuhan nah, dengan air kencing sehingga bisa mempengaruhi berubah satu di antara tiga sifat yaitu nah, baunya dan juga warna serta rasanya, maka berpindah dari yang sebelumnya itu tahir menjadi najis. إذن أين القسم الثالث الذي حكى عنه جمهور أهل العلم بأنه طاهر في نفسه لا يطهر غيره؟ ما عندنا إلى الآن إلا قسمين أو إلا قسمان، طاهر مطهر وهو الطهور، القسم الثاني وهو ماء النجس. Sekarang di mana letak nama apa yang dilakukan oleh jumhur bahwasanya air itu ada tiga. Di antaranya adalah tahir la yutahhir li ghairihi, suci dan tidak mencucikan yang lainnya. Padahal di sini bahwasanya air itu hanya ada dua perubahan, mungkin berubah ataupun tidak berubah. Maka inilah yakni pendapat yang bisa diambil bahwasanya air itu terbagi menjadi dua, yaitu tahir ataupun najis. Nadribu mithalan akhar. Hadha hawdun minal ma' subba alaihi shay'un minal laban, shay' minal laban, fadhaharat atharul laban alal ma', atharul laban alal ma', atharu yasira. Hal hadha alma' ma'a alqism alawwal tahur am ma'a alqism althani najis? Ahsantum, la zala hadha alma' ma'a alqism alawwal wa huwa tahurun wa huwa tahur wa la nahkumu bi najasatin. Limadha? Li'annahu ma taghayyara ahadu awsatihi bi najasatin min an-najasat. Contoh yang kedua, jika ada air yang banyak kemudian kejatuhan situ air susu, kemudian nampak situ bekas atau pengaruh dari susu tersebut, maka apakah tersebut itu menjadi kelompok yang pertama yaitu yang suci atau najis? Jawabannya tetap dalam kondisi nam suci. Lakin law anna sababna labanan kathiran ala dhalika al-ma' wa fi dhalika al-hawd hatta taghayyara al-ma' hadha ila al-laban fa hal hadha al-mushabba' bil laban yusamma ma' tahur am yusamma ma' najis? Hal huwa fi al-qism al-awwal am annahu fi al-qism al-thani? La fi al-qism al-awwal ولا في القسم الثاني. في ماذا؟ ها هنا الخلاف, ها هنا الخلاف. هل نقول عن هذا الماء الذي صار مشابا باللبن بأنه ماء طاهر في نفسه ليس بمطهر لغيره؟ هل نقول هذا؟ الجواب لا. هذا لبن مشاب بالماء, لا يقال عنه ماء طاهر في نفسه لا يطهر غيره, كلا, بل هذا قد صار قسم آخر ليس من أقسام المياه, لا من القسم الطاهر ولا من القسم النجس, إنما صار شيئا آخر وهو لبن مشاب بالماء. Akan tapi, kalau seandainya air yang banyak tersebut kita tuangi dengan susu yang sangat banyak, air susu yang sangat banyak, kemudian berubah air tersebut menjadi air susu karena campuran air susu yang sangat banyak tadi, apakah ini masuk ke dalam air yang suci atau najis? Bagian pertama, bagian kedua, inilah terjadi perselisihan kepada para ulama. Sebagian mengatakan, sebagian jumhur, sebagian mengatakan ini masuk pada pembahasan bagian yang lainnya, bukan masuk pada air yang suci ataupun air yang najis, tapi ini adalah masuk pada air yang lainnya, yaitu air susu yang sudah mencampuri dari air yang banyak tersebut, jadi berubah menjadi air susu. Nadribu mithalan akhar. Lau anna hunalika hawdan من الماء صببنا فيه ملعقة من الشاي أو من البن, هل هذا الماء من القسم الأول طهور أم من القسم الثاني نجس؟ ملعقة واحدة من الشاي أو من البن, هل هذا الماء الكثير من القسم الأول أم من القسم الثاني؟ من القسم الأول. لماذا؟ لا زال ماء. نعم فيه آثار الشاي, فيه آثار البن, لكنه لا زال بكثرته وغلبة مائه من القسم الأول, ماء طهور. Contoh yang lainnya, seandainya ada air yang banyak, kemudian kita tuangi dengan satu sendok 6 teh ataupun bun, apakah ini akan menjadi pembagian pertama atau kedua? Nah, jawabannya adalah tetap pada bagian pertama, yaitu 6 air yang suci. Kenapa demikian? Dikarenakan ini tidak berubah dari 6 perkara tersebut, walaupun ada asar ataupun bekas dari air sus, air teh tersebut ataupun bun. Tapi tetap pada posisi pertama, yaitu bagian pertama, air itu adalah air yang suci. Lakin law anna izdadna sabban aw zidna sabban li hadha ash-shay aw al-bun fi hadha al-ma sababna katiran wa katiran wa katiran hatta taghayyara لون الماء إلى لون الشاي وإلى لون البن ماذا نقول عن هذا الماء من القسم الأول أم من القسم الثاني أحسنتم لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني ماذا نحكي عن هذا الماء هل نقول ماء طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره لا لماذا؟ لأن هذا الحوض خرج عن اسم الماء لم يبقى من الماء ليس من أقسام المياه هذا الحوض شاي هذا الحوض صار شاي أو صار بن قسم آخر ليس من المياه في شيء akan tapi kalau terus kita tambahi dengan tuangan demi tuangan air teh ataupun bun kita tuangi dengan air teh ataupun yang sangat banyak sehingga berubah menjadi air yang banyak tadi adalah air teh. Apa yang kita katakan pada bagian pertama atau kedua? Jawabannya adalah tidak pertama tidak kedua. Apakah ini masuk pada bagian air yang tohir dan tidak mensucikan yang lainnya? Tidak masuk pada bagian ini, tidak masuk pada pembagian yang tohir dan tidak mensucikan. Akan tetapi ini adalah keluar dari jalur air, maka dikatakan di sini adalah atau telaga teh ataupun telaga bun, atau air yang banyak, air teh ataupun air bun. Nadribu mithalan thalithan akhiran hatta nuwaddiha hadhihi al-mas'ala wa anna al-ma'a لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط طاهر مطهر وهو الطهور والقسم الثاني ماء نجس لا غير المثال الثالث وهو بارك الله فيكم لو أن حوضا من الماء صببنا فيه ملعقة من مسحوق العصير أي نوع من أنواع العصير ثم خلطناه هذا الماء بهذا المسحوق القليل هل هو من القسم الأول أم من القسم الثاني نعم من القسم الأول وهو طهور لماذا لأنه لا زال الماء وإن ظهرت عليه صبغة العصير وإن ظهرت صبغة العصير لكن لو أن استمرينا في صب مسحوق العصير على هذا الماء حتى تغير هذا الماء إلى لون العصير تماما إلى لون العصير تماما يشرب هذا عصير هل يقول هذا ماء أم يقول هذا عصير هذا عصير رأيتم بارك الله فيكم إذن خرج عن أقسام المياه لا أنه ماء طاهر مطهر طهور ولا أنه ماء نجس خرج قسم آخر اسمه عصير التفاح عصير البرتقال عصائر طازجة contoh yang terakhir seandainya ada air yang banyak kemudian kita letakkan itu asir jadi semacam jus kita tuangin dengan satu 6 sendok air jus. Apakah ini masuk dalam 6 tahir ataupun najis? Jawabannya adalah tetap dalam kondisi nam tahir. Akan tapi kalau terus kita tuangi dengan air jus, nah, sehingga berubah, misalnya kita cicipi, ini sudah menjadi air jus. Apakah ini masuk pada bagian tahir? Nam, wair mutahir, ya, suci dan tidak mensucikan. Atau kita katakan air ini adalah nam air yang lain. Jawabannya adalah air yang lain itu air jus. Baik itu nam jus apel ataupun nam bertukol ataupun yang lainnya. بعد هذا البيان اتضح لنا تماما أن ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما رجحه الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز على أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين أن هذا هو القول الصواب وأن هذا هو القول الراجح. Setelah terbukti apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga contoh-contoh yang disebutkan di atas tadi, dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dan juga dirujukkan oleh Syekh Ibn Baz bahwasanya air itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu air yang suci dan air yang najis. Narji'u ila hadithina waffaqana Allahu wa iyyakum min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qawluhu an Abi Hurairah taqaddama ma'ana في الدرس الماضي ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kita kembali kepada hadis Abi Hurairah. Nam, Abu Hurairah sebagaimana terjemah yang telah lampau. Nam, semoga Allah meridainya. وأنه كان أحفظ الصحابة لحديث النبي وكان يلزم مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رضي الله تعالى عنه حظي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصار لا ينسى الحديث وصار محبوبا أيضا إلى كل مسلم وإلى كل مؤمن. Bahwasanya Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak hafalannya dari kalangan para sahabat dan dia senantiasa bermulazamah di majlis Nabi SAW dan dia juga mendapatkan doa dari Nabi SAW sehingga dia tidak lupa sama sekali. Bahkan dia dengan doa Nabi SAW termasuk orang yang paling dicintai oleh setiap orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah pasti mencintai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa la yabghadu Abu Hurairah illa zindiqun aw munafiq. Dan tidak membenci kepada Abu Hurairah kecuali orang zindiq atau munafik. Wa hadhihi wasilatu ahli al-bid' wal ahwa كالرافضة ومن جرى مجراهم إذا علموا بأن الصحابي يحمل للأمة علما غزيرا من الإسلام ومن السنة ذهبوا فطعنوا فيه وشككوا في مكانته وعدالته. Dan ini adalah sebagaimana ditempuh oleh orang-orang dari kalangan ahlul bidah seperti Rafidah dan juga mereka-mereka yang menempuh jalannya Rafidah. Bahwasanya tatkala ada sebagian sahabat yang mereka itu membawa ilmu dari Rasulullah SAW dan memiliki keilmuan yang banyak, maka mereka segera mencela dari kredibilitas yaitu sahabat tersebut dan menjatuhkan martabat dan kedudukannya. Wahum yaqsuduna min warai dhalika تعطيل الدين تعطيل الدين والحيلولة بين المسلمين وبين أخذ الدين وتعلم الدين. Dan mereka maksudkan demikian tadi adalah untuk menelantarkan agama ini dan untuk menyanyiakan dari agama ini. لأنه إذا طعن في عدالة حملة الدين وفي مكانتهم وفي أمانتهم ترك الناس عندئذ السماع لهم والأخذ عنهم. Karena kalau sudah dicela pembawa dari ilmu tersebut, baik kedudukannya, amanahnya, maka manusia akan meninggalkannya dan tidak mau mendengar dari ucapan-ucapan mereka ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaghtasil ahadukum في الماء الدائم وهو جنب. معنى الماء الدائم الماء الساكن الراكد الذي لا يتحرك ولا يجري. Bersabda Rasulullah SAW, jika satu di antara kalian itu, nah, janganlah satu di antara kalian itu mandi di air daim dalam keadaan junub. Pengertian daripada daim adalah air yang tenang, yang tidak bergerak dan tidak mengalir. Wa qawluhu wa huwa junub ay wa alayhi ghuslul janabah, alayhi ghusl janabah, sawa'an kana ghuslul janabati alayhi min ihtilamin ra'a fil manam ثم استيقظ فوجد الماء أو كان غسل الجنابة عليه من جماعه لزوجته. Dan pengertian bahwa junub, bahwasanya dia dalam keadaan ada kewajiban untuk mandi junub, baik itu karena dia bermimpi di malam hari atau karena dia menjimai istrinya. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل هذا نهي والأصل في النهي التحريم أي لا يجوز محرم لا يغتسل من لا يغتسل أحدكم أي في الماء الدائم أي داخل الماء في الماء بالإنغماس في الماء لا يغتسل في الماء الدائم إذا كان على جنابة فلا يفعل هذا لا يجوز حرام. Dan perhatian la yaghtasil di sini adalah bentuk larangan, dan pada asalnya larangan itu adalah menunjukkan haraman. Nah, tidak boleh bagi satu di antara kalian untuk mandi, nah, mencelupkan dirinya ke dalam air tersebut. Lakin kaifa yaf'al man arada an yaghtasil li raf'il janaba wal hadath al akbar wa laysa bayna yadayhi illa al ma'u al da'im kaifa yasna'? Bagaimana dia hendak melakukan mandi junub tidak memiliki kecuali air yang tenang? Nah, padahal dia ini dalam keadaan untuk bisa menghilangkan hadas yang besar atau untuk menghilangkan nam junub tersebut. Nah, bagaimana cara melakukannya? Fal jawabu 'inda man ahsan. Al jawab bil i'tiraf min ya'ti بدلو أو بقصعة ويجعل يغترف ويغتسل خارجا أو يأخذ حوضا ويذهب بعيدا فيصبه ويغتسل به ويرفع الجنابة. Jawabannya adalah, nah, dia berusaha untuk menciduknya baik dengan ember ataupun dengan wadah yang lainnya, kemudian dia mandi dengan menciduki air tersebut, atau dia pergi ke tempat lain dengan membawa air dari air yang banyak tersebut. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam fil ma'i da'im khussa al-hukm tahrimu al-ightisal lil-junub bil ma'i da'im bima'na idha kana al-ma'u laysa bida'im al-ma' yajri al-ma'u yataharrak al-ma'u yataghayyar fayajuzu lil-junub an yaghtasil fihi. Dikhususkan di sini adalah air yang tenang. Nah, artinya kalau seandainya air itu mengalir atau bergerak, maka yang demikian boleh bagi dirinya untuk mandi dengan mencelupkan dirinya ke dalam air tersebut, air yang mengalir ataupun air yang bergerak. Lianna nahya innama huwa muqayyadun bidda'im. Karena larangan ini adalah terkait dengan air yang tenang. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب خص الحكم والنهي بكون هذا المغتسل جنب أما إذا لم يكن جنبا شخص ليس عليه جنابة وأراد أن يغتسل في الماء الدائم فهل يحرم عليه؟ الجواب من جهة التحريم ما عندنا دليل على أنه يحرم عليه لكننا نقول له الأفضل لا تلوث الماء لأن الناس قد يحتاجون إليه. Dan ucapan sallallahu alaihi wasallam wa junub ini dikhususkan, hukum larangannya adalah larangan bagi orang yang mandi dalam keadaan junub. Adapun bagi orang yang tidak junub, apakah boleh mandi di air yang tenang tersebut? Jawabannya tidak ada kita temukan dalil yang melarangnya. Akan tetapi yang lebih utama, tidak mandi di air yang terang tersebut supaya tidak mengotori airnya, karena mungkin manusia akan membutuhkan air tersebut. Wa huna su'alun 'inda man as-su'alu yaqul shakhsun 'ala janabatin wa dhahaba ila sahil al-bahr fa hal lahu an yaghtasila bil inghimas fi al-bahr am la yajuz lahu dhalika li'annahu junub. فالجواب عند من؟ الجواب عند من؟ يجوز؟ يجوز؟ هنا يجوز؟ الكل يقول يجوز؟ هذا هو الصواب، أصبتم، فإنه يجوز له ذلك. Ada pertanyaan, jika seorang dalam keadaan junub kemudian dia pergi ke tepi laut atau pantai, apakah boleh bagi dirinya untuk mencelupkan dirinya ke dalam pantai ataupun laut tersebut? Ini boleh apa tidak? Jawabannya adalah boleh. Hatta law kana al-bahru sakinan hadian la tataharraku amwajuh, nafs al-hukm yajuz. Al-ma' lil-bahr sakin لا تتحرك أمواجه فهل يجوز أن يغتسل فيه وهو جنب؟ يجوز؟ الجواب نعم يجوز. قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم: الماء المستبحر الكثير لا يشمله هذا الحكم، فيجوز الانغماس فيه والاغتسال فيه للجنب. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau air laut tersebut atau air pantai dalam keadaan tenang, tidak bergerak, tidak ada ombak dan tidak mengalir, apakah boleh mandi di air laut tersebut dalam keadaan tenang, tidak bergerak, atau air pantai tersebut? Jawabannya adalah boleh. Ini para ulama menyebutkan bahwasanya air yang sangat banyak di air laut itu tidak meliputi dalam pembahasan ini. Jadi boleh bagi seorang untuk menceburkan dirinya ke dalam air tersebut. Qala ba'du ahli al-'ilm mu'akkidan li hadha al-hukm as-sabiq wa murajjihan li kalam al-'ulama fi hadhihi al-mas'ala qala li anna an-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam 'indama khataba as-sahaba al-kiram radiyallahu ta'ala 'anhum bi hadha al-hadith lam yakun fi al-madinah ولا بالقرب من المدينة البحيرات الواسعة البحيرات الواسعة إنما كان المراد بالمياه القليلة غير المستبحرة. Sebagian para ulama yang merujukkan dari pendapat para ulama bahwasanya Nabi SAW tatkala dia mengajak bicara kepada para sahabah yang mulia, bahwasanya waktu itu di Madinah atau dekat dengan Madinah itu tidak ada laut yang luas yang demikian. Tapi yang dimasukkan di sini adalah air yang sedikit. Wa huna mas'alatun ukhra barakallahu fikum wa hiya fi ba'd al-mazari' takun hunalika ahwad tasubbu ilayha al-miyah tasubbu fiha al-miyah 'abra madakhatin ثم في نهاية اليوم أو في اليوم الثاني تفك هذه المجاري لهذا الحوض من أجل سقيا المزرعة ويأتي ماء جديد يأتي ماء جديد إلى هذا الحوض الكبير فهل يجوز للجنب أن يغتسل في هذا الحوض الماء الذي لا يجري على الدوام وإنما يجري على فترات من حين إلى آخر هل يجوز الاغتسال في هذا الماء للجنب أم لا يجوز؟ mungkin ma yafhamu. Baik. Tapi sebagian nah ladang ataupun sawah bahwasanya ada enam genangan enam air. Jadi untuk mengairi enam sawah ataupun ladang. Nah, jadi dalam keadaan tenang demikian. Kemudian hari enam di sore hari ataupun di hari berikutnya ini akan dialirkan ke ladang lainnya. Jadi apakah boleh bagi kita untuk mandi di dalam air yang banyak tersebut, di mana air itu adalah tenang, tapi nanti berikutnya akan dialirkan ke tempat yang lainnya. Fama huwa al-jawab? Fahim soal? Baqiyah jawab. Yajuz? Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yajuz. فإنه في مثل هذه الحالة يدخل في قسم الماء الجاري الماء الجاري وإن لم يكن جاريا على دوام لكنه يسمى ماء جاريا ولا يسمى ماء راكدا ولا ساكنا ولا دائما. Dan Syekh Muhammad bin Utsaimin merajihkan bahwa yang demikian itu boleh karena air ini termasuk air yang mengalir walaupun tidak terus menerus mengalir. Nah, jadi di sini dimasukkan dalam air yang mengalir walaupun tadi yang tidak terus-menerus mengalir. Jadi akan pindah ke ladang berikutnya. Qala rahimahullahu taala akhrajahu al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim masmuhu ya Muslim. Huna ahad ismuhu Muslim. ما اسمه أين مسلم الإمام مسلم ما اسمه أنت ما اسمك الإمام مسلم namanya siapa siapa namamu مسلم بارك الله فيك قال في الرواية الأخرى وللبخاري الإمام البخاري ما اسمه الإمام مسلم اسمه مسلم والإمام البخاري اسمه محمد بارك الله فيكم نعم. Dan keluarkan oleh Imam Muslim, Muslim adalah namanya Muslim. Nah, Ibnu Hajjaj Abu Husain Al Bukhari yaitu Muhammad bin Ismail. قال رحمة الله تعالى عليه وللبخاري أي بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Dalam lafaz Bukhari Rasulullah SAW menyatakan janganlah satu di antara kalian itu kencing di air yang tenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن نهي لا لا يبولن والأصل في النهي التحريم. Dan ucapan Rasulullah SAW la yabulan di sini adalah larangan. Pada asalnya larangan menunjukkan keharaman. La yabulan ahadukum fil ma'i da'im jaa wasfuhu bi annahu ar-rakid walladhi la yajri. La yabulan ahadukum fil ma'i da'im. Da'im adalah air yang tenang yang tidak mengalir. Idzan la yajuzul baul fil ma'i da'im. Maka dengan demikian tidak boleh untuk kencing di air yang tenang. Kal baul fil ahwad al ma'iyyah wal baul fil birak wal baul fis sudud hadha kulluhu haram la yajuz. Seperti kencing di enam jadi air di suatu tempat demikian pula di kolam ataupun di enam ini batasan semacam irigasi yang tenang. Qala alaihi salatu wassalam thumma yaghtasilu fihi. Bersabda Rasulullah SAW kemudian mandi di dalamnya. Bima'na barakallahu fikum. لا يعقل هذا أن يفعل الشخص مثل هذا العمل يبول في الماء وهو يحتاج إلى الاغتسال فيه ويحتاج إلى الوضوء منه ويحتاج إلى الشرب منه، يبول في هذا الماء وهو يحتاج إلى أن يستعمله، فهذا فيه المنع لمن بال في هذا الماء أن يغتسل فيه أو يغتسل منه. Pengertiannya tidak masuk akal. Bagaimana dia kencing di tempat ini kemudian setelah itu membutuhkan untuk mandi, untuk wudu, untuk minum. Tidak boleh bagi dirinya. Jadi untuk dalam kencing di air yang tenang kemudian setelah itu mandi di tempat tersebut. Aku kemudian apa mandi di tempat tersebut. Fal baulu fil ma'i da'im haram la yajuz. Wa in huwa bal wa irtakaba hadzal muharram ووقع في هذه المعصية فيمنع من استعمال هذا الماء. Jika dia kencing di air yang tenang, maka baginya itu adalah mendapat larangan dan ini termasuk melakukan dosa. Maka yang demikian itu adalah termasuk perbuatan yang diharamkan dan dia termasuk orang yang berbuat maksiat, maka dilarang bagi seorang untuk menggunakan air tersebut. Ta'diban lahu ala ma'siyatih, untuk memberikan pelajaran bagi dirinya atas kemaksiatannya. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam thumma yaghtasilu fih al-ightisalu fihi kama taqaddam bil-inghimas qala wa li muslim min al-ightisalu minhu bimadha bil-ightiraf fal-ightisalu fihi bil-inghimas wal-ightisalu minhu bil-ightiraf fala hadha yaf'al ولا هذا يفعل لماذا يبول فيه. Kemudian tidak boleh mandi yaghtasilu fi, artinya mandi mencelupkan dirinya ke dalam air tersebut, atau yaghtasilu minhu, yaitu dengan menciduk air tersebut karena sudah dia kencing di situ. Wali Abi Daud wa isnadu hadhihi riwayah hasan ولا يغتسل فيه من الجنابة وقد تقدم معنى هذا في اللفظ الأول لمسلم. Dan dalam riwayat Abi Dawud, dan ini adalah sanad yang hasan seperti yang terdahulu, dan tidak boleh mandi mencelupkan dirinya ke dalam air tersebut dalam keadaan junub, dan lafaznya sudah terdahulu dalam Sahih Muslim. إذن اتضح لنا من هذا الحديث بعض الأحكام. الحكم الأول تحريم البول في الماء الدائم. Maka jelas bagi kita bahasanya sebagian hukum dari hadis ini tentang haramnya untuk kencing di air yang tenang. الأمر الثاني تحريم اغتسال الجنب في الماء الدائم. Yang kedua adalah haramnya untuk mandi seorang yang junub mandi di air yang tenang. الأمر الثالث من بال في الماء الدائم قال بعض أهل العلم فإنه يعاقب بالمنع من استعماله باغتسال فيه أو اغتسال منه. Faedah ketiga, bagi orang yang kencing di air yang tenang tersebut maka diberikan balasan, dilarang untuk menggunakan tersebut untuk mandi mencelupkan dirinya ke dalam air tersebut atau menciduk dari air tersebut. وفي هذا الحديث بالجملة وجوب احترام مرافق الناس كالمياه ونحوها مما يحتاجون إليه في الاغتسال والسقيا لدوابهم. Secara global bahwasanya wajib bagi manusia untuk memuliakan keberadaan manusia yang lainnya, di mana manusia yang lain juga membutuhkan air untuk mandi dan juga untuk meminumi hewan-hewan ternak mereka. ومما يستفاد أيضا من الحديث بالجملة اهتمام الشريعة الإسلامية السمحة ورعايتها بالصحة. Dan juga bisa diambil faedah yang lain, bagaimana perhatian syariat Islam untuk berusaha menjaga kesehatan dari manusia. واهتمامها أيضا بالدعوة إلى المحافظة على الصحة. Dan juga perhatian untuk menyeru agar mereka itu menjaga kesehatan. ولذلك قال المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل في بيان العلة عن البول العلة من النهي عن البول والاغتسال في الماء الدائم قال رحمة الله تعالى عليه وذلك أن البول في الماء الدائم واغتسال الجنب في الماء الدائم يؤدي إلى إحدى هذه الأمور التي سنذكرها الآن. Oleh karena itulah berkata mu'allimi dalam tangkil bahwasanya penyebab larangan untuk kencing di air yang tenang dan juga mandi dalam keadaan dia ini junub di air yang tenang bahwasanya ini memiliki beberapa perkara di antara yang kita sebutkan berikut ini. Imma anna dhalika yuaddi ila tanjisil ma fil hal wa imma أن ذلك يؤدي إلى تنجيس الماء في المآل بمعنى في المستقبل إذا بال هذا وبال هذا وبال هذا وجاء الأولاد وبالوا فالماء الذي في البركة يصير نجسا وإما أن هذا العمل يؤدي إلى تقذير الماء في الحال فإذا اغتسل شخص في ذلك الماء الراكد فإن ذلك قد يؤدي إلى تقذر الناس من ذلك الماء في الحال أو في المآل هذا هو الرابع في المآل بمعنى في المستقبل إذن هذا يؤدي إلى أمر من الأمور الأربعة إما التنجس في الحال وإما التنجس للماء في المآل وإما تقذير الماء في الحال وإما تقذير الماء في المآل Itu tidak lepas dari empat perkara bahwasanya mungkin air itu menjadi najis secara langsung waktu itu juga atau najis pada hari-hari berikutnya pada waktu yang mendatang mungkin banyak anak kecil yang terus kencing di situ orang lain kencing di situ yang menjadikan hari berikutnya tersebut menjadi najis demikian pula menjadikan orang itu jijik pada waktu itu juga karena sudah dikencingi atau mandi di air tersebut atau mengantarkan manusia untuk jijik pada hari-hari setelahnya atau hari yang akan datang tidak lepas dari empat perkara ini yaitu menjadi najis waktu itu juga atau najis pada waktu mendatang atau ini menjadi kotor yang menjadikan manusia jijik dengan air tersebut secara langsung atau di waktu mendatang Al-amrul khamis an hadha yuaddi ila fushu wa intishar al-amrad وهذا أمر واضح فإن الأماكن كالبرك والمستنقعات المائية والأحواض سرعان ما تنتشر فيها أمراض البلهارسية والكولستوما وغيرها من الأمراض الخطيرة Atau yang kelima bahwasanya air ini akan menjadikan cepat menyebarnya penyakit-penyakit dengan penyakit dengan air kencing tersebut baik itu penyakit-penyakit yang disebutkan ya Allah alam ini penyakit apa namanya ini penyakit disebabkan karena kencing tersebut atau habis mandi junub tersebut al-marad ini al-balharisia wal-kulustuma itu ma'tirpunha balharisia wal-kulustuma nah yani tufailiyat wa mikrobat wa jarahi Wah, tidak segera, tidak ini ada cacing-cacing yang tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop katanya. Nah, banyak cacing-cacing kecil. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم فيما يتعلق بمادة الفقه وننتقل إلى الدرس الثاني المتعلق بمادة التوحيد. وفي هذه الرسالة القيمة اللطيفة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه الأصول الستة وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأصل الأول من هذه الأصول kita cukupkan pembahasan fikih pada kali ini dan kita masuk pada pembahasan apa yang sekarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang usul sita dan sudah kita sebutkan yaitu pada asal yang pertama فما هو الأصل الأول من الأصول الستة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Maka pokok yang pertama, apakah pokok pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Wahab rahimahullah taala? Pokok yang pertama. Siapa yang menjawab? Naam. Al-ashl awal ikhlasu al-ibadah wal 'amal lillahi subhanahu wa ta'ala, wa huwa ikhlasu ad-din lillahi azza wa jalla wahdahu la syarika lahu. Naam. Barakallahu fiik. Yang pertama adalah mengikhlaskan diri kepada Allah SWT dan tidak ada sekutu baginya. Bimadha sawwara asyaitanur rajim wa junuduhu min syayatinil insi wal jin al-ikhlasa fid din. Sawwarahu bimadha? Bagaimana syaitan itu menggambarkan mereka-mereka yang mengikhlaskan diri dalam masalah agama, bagaimana syaitan menggambarkan mereka-mereka yang bertauhid seperti ini? Bimadha sawwara al-mukhlisin? Naam, sawwarahum bi annahum mutanaqqisun liman lil awliya wa li salihin. Barakallahu fiik. Syaitan dari kalangan tentara-tentara jin dan manusia akan menggambarkan bahwasanya orang yang ikhlas tersebut adalah orang yang memusuhi atau merendahkan wali-wali Allah dan juga orang-orang salihin. Bimadha azhar syaitan asyirka billahi subhanahu wa ta'ala wa du'a'a al-amwat wa du'a'a al-awliya wa du'a'a ashabil qubur. Bimadha sawara dhalika hatta awqa'a unasan fi syirk billahi azza wa jal. صور لهم ذلك بصورة المحبة والتقدير للصالحين. بارك الله فيك. Bagaimana syaitan menggambarkan tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dan mereka-mereka yang menyeru kepada kesyirikan dan juga mereka-mereka yang mengagungkan para wali dan mengagungkan orang-orang yang masuk dalam kuburan. Bagaimana mereka menggambarkan yang demikian tadi sampai mereka itu bisa menjadi orang melakukan kesyirikan? Jawabannya adalah mereka akan menggambarkan bahasa orang tersebut itu mencintai orang salihin dan juga mengagungkan kadar kedudukan mereka orang salihin. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi al-aslu thani amara Allahu azza wa jalla bil ijtima'i fid din wa naha 'an at-tafarruqi fihi. Fabayyana Allahu azza wa jalla hadha bayanan shafian tafhamuhu al-awam. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. Allah merintahkan agar manusia itu jadi berkumpul dalam satu agama dan melarang untuk bercerai-berai. Allah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang yang difahami oleh orang awam. Melarang kita untuk menjadi orang yang bercerai-berai, berselisih sebagaimana orang sebelum kita sehingga mereka itu binasa. قال رحمه الله تعالى وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. Dan beliau menyebutkan bahwasanya Allah merintahkan kepada kaum muslimin untuk berkumpul sepakat dalam satu agama dan larang bagi mereka untuk bercerai-berai. Dan هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة التي ذكر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه أن كثيرا من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم قد ضلوا في هذا الباب وفي هذا الأصل ضلالا عظيما. Ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab pada pokok yang kedua, di mana manusia bahkan di kalangan orang-orang cerdas mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Fallahu azza wa jal qad amara bil ijtima' fi kitabihil karim wa kathir min adhkiyail alam la yajtami'una wa la ya'tasimuna bihablillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi mereka untuk bersatu dalam satu agama Namun banyak di antara orang cerdas di dunia ini, mereka tidak berupaya untuk pegang teguh dan tidak bersatu dalam satu agama. Wallahu azza wa jal qad nahana 'an at-tafarruqi fi ad-din wa kathir min adkiya'il 'alam la yazaluna mutafarriqin. Allah merintahkan bagi kita untuk tidak berpecah dalam agama. Namun banyak di antara orang yang berakal, mereka senantiasa bercerai-berai dalam agama. Yaqulu Allah azza wa jal wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah SWT berfirman, hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah SWT semuanya dan jangan bercerai-berai. Wa la yazalu at-tafarruqu fi hadhihi al-ummah ila yawmina hadha. فهنالك الفرقة الصوفية والفرقة الرافضية والفرقة الجهمية والفرقة الأشعرية وهنالك جماعات كجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السرورية وجماعة التبليغ وجماعة الجهاد وجماعة القاعدة. Dan mereka senantiasa berselisih sampai pada hari ini. Baik itu adalah kelompok Sufiyah atau Rafidhah atau Jahmiyah atau Asy'ariyah atau jamaah-jamaah yang lainnya seperti Ikhwan Muslimin, Sururiyah, Jamaah Tabligh, Jamaatul Jihad dan juga Jamaah Al-Qaidah. Wa haula ashabul faraq wa ashabu al-jama'at fihim adkiya wa fihim aidan uqala lakin al-ibra laysat bil-dhaka innamal ibra bitawfiqillah jalla wa ala. Dan mereka itu orang-orang yang berselisih, sebagian mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang berakal. Namun yang bisa diambil pelajaran itu bukannya sekedar pandai, akan tapi adalah yang bisa diambil pelajaran adalah orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ahlus sunnah fa innahum ya'tasimuna bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah bi hablillah azza wa jalla ويدعون الناس جميعا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah dan mengajak manusia untuk senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah. ويحذرون ويمنعون من التفرق في الدين والفرقة في أوساط المسلمين. Dan mereka mentahdir memberikan peringatan agar mereka tidak berpecah belah dalam agama dan juga tidak timbul perpecahan di pertengahan kaum muslimin. Qala al-Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala kama fil aqidah al-Tahawiyyah wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaban. Berkata al-Imam al-Tahawi dalam aqidah al-Tahawiyyah, kita melihat dalam jamaah yang benar, jamaah yang hak, jamaah yang benar. Qala ونرى الفرقة زيغا وعذابا. Dan kita berpendapat bahwasanya kelompok-kelompok yang berselisih itu adalah dalam kelompok yang menyimpang atau menyeleweng. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع مجموع الفتاوى من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة بمعنى الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu' fatawa, termasuk usul dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu senantiasa berpegang teguh kepada jamaah. Artinya mereka sepakat untuk berpegang teguh kepada jamaah. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala ويزيده أي يزيد هذا الأصل الثاني يزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب من في ذلك بمعنى من الأدلة الكثيرة في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. Dan yang menambah dengan itu yaitu pada usul yang kedua, itu tambahan secara jelas apa yang disebutkan dalam sunnah, artinya dalil-dalilnya sangat banyak Nah, termasuk perkara yang mengherankan dari perkara tersebut, bahwasanya banyak dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk senantiasa mereka itu dalam satu jamaah dan melarang untuk bercerai-berai. Faqad thabata 'an an-nabiy 'alaihi as-salatu was-salam annahu qala inna tafarruqakum hadha min 'amali asy-syaitan. Telah datang dari Nabi SAW, sesungguhnya cerai-berai dari kalian ini termasuk perbuatan daripada syaitan. Wa qala 'alaihi as-salatu was-salam kama fi musnad al-Imam Ahmad wa ghayrihi iftaraqat al-yahud ila 71 firqa وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يحذر من الفرقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويوصي بالجماعة. Dan datang juga dari Nabi SAW dalam musnad Imam Ahmad juga yang lainnya, bahwasanya orang-orang Yahud terpecah belah menjadi 71 golongan, orang Nasara menjadi 72, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan semua di neraka. Nah, beliau memberikan peringatan agar mereka itu senantiasa bersatu dan tidak bercerai-berai. Wa thabata 'an nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sahihain 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala la yahillu دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. Dan juga telah sabit dari Nabi kita Muhammad SAW dalam sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari tiga perkara. An-nafs bin-nafs hadha al-awwal wa thayyib az-zani hadha al-thani qala wal mariqu min ad-din at-tariku lil-jama'ah wa hadha al-thalith. Yang pertama adalah jiwa dengan jiwa, artinya membunuh, balasnya dengan dibunuh. Kemudian yang kedua adalah orang yang pernah melakukan pernikahan secara syar'i kemudian masih berzina. Yang ketiga adalah orang yang berpisah dari agama, memisah dari jamaah. Wa thabata 'an nabiyyina 'alaihi shalatu wassalam fi sahih al-Imam Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an annahu qala inna Allah yarda lakum thalathan ويكره لكم ثلاثا. Dan dalam sahih sabit dari Nabi kita dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah ridha kepada kalian tiga perkara dan benci kepada kalian tiga perkara. Qala yarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Allah ridha kepada kalian, kalian itu menyembah kepada Allah dan tidak melakukan persekutuan dengan suatu apapun, dan yang kalian berpegang teguh dan tidak bercerai-berai. Qala wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa ida'at al-mal. Dan benci kepada kalian tiga perkara, itu qila qal, jadi mengucapkan setiap apa yang terucap, dan juga banyaknya pertanyaan atau perselisihan, dan juga menyenyakkan harta benda. Wal adillatu fis sunnah katiratun jiddan fil amri bil istima' wan nahyi 'anil furqah. Dan dalam sunnah itu banyak sekali perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين أي تحول الأمر بعد ذلك الزمن العظيم زمن السلف الصالح تحول الأمر بسبب الجهل وبسبب أهل البدع والأهواء وبسبب المتعصبين تحول الأمر إلى أن الافتراق في الدين والتعصب للمذاهب أن هذا هو الفقه وأن هذا هو العلم. Kemudian berubah perkaranya bahwasanya bercerai-berai dalam pokok agama dan juga cabang-cabangnya itu merupakan ilmu dan fikih dalam agama. Jadi keadaannya adalah berubah. Yang sebelumnya dari kalangan para sahabat mereka itu bersatu padu, kemudian setelah lewat 6 zaman mereka itu bercerai-berai. Sebab karena kebodohannya dan juga karena bid'ah dan juga hawa nafsu dan mereka-mereka yang ta'assub, fanatik. Nah, jadi berubah bahwasanya bercerai-berai itu merupakan fikih dan merupakan keilmuan. فَمَنْ كَانَ مُتَعَصِبًا لِإِمَامِهِ أَوْ لِمَذْهَبِهِ أَوْ لِرَأْيِهِ قَالُوا هَذَا هُوَ الْعَالِمُ وَهَذَا هُوَ الْفَقِيهُ. Maka barang siapa yang fanatik dengan pemimpinnya atau dengan mazhabnya, maka inilah dia ini adalah, atau dengan mazhabnya, maka inilah dia orang yang faqih. وَمَنْ دَعَى إِلَى التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِ سَوَاءً كَانَ الْمَذْهَبَ الشَّافِعِ أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي من دعا إلى التعصب قالوا هذا الذي يدعو إلى الصواب. Barang siapa yang menyeru kepada mazhab, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki ataupun Hanbali, maka inilah perkara yang benar. ولا شك أن ذلك خطأ فنحن قد أمرنا باتباع الحق المنزل قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Ini adalah keraguan, ini adalah satu kesalahan, karena Allah SWT memerintahkan bagi kita untuk mengikuti apa yang turunkan oleh Allah SWT. Ikutilah apa-apa yang datang dari Rabb kalian dan jangan mengikuti yang lainnya sedikit kalian itu yang berfikir. قال رحمه الله تعالى وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أي منافق أو مجنون بمعنى صار الذي يدعو إلى السنة ويدعو إلى الاجتماع وينادي في الناس نجتمع على الكتاب والسنة ونعتصم بحبل الله كما أمر الله قالوا هذا مجنون هذا زنديق. Dan juga berubah bahwasanya sepakat dalam agama, untuk bersatu dalam masalah agama tidak diucapkan kecuali orang-orang zindik atau majnun. Jadi orang yang menyeru kepada kitab dan sunnah dan mengajak untuk bersatu, mengajak manusia untuk berkankuh kepada Al-Quran dan sunnah, maka ini adalah orang yang zindik ataupun orang yang gila. Wa idza aradta an tataakkada min hadza faqum في أي جماعة من الجماعات المخالفة للكتاب والسنة ونادهم وقل لهم نريد أن نجتمع كلنا نحن المسلمون على الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة نجتمع نحن وأنتم وجميع الجماعات والفرق على الكتاب والسنة وعلى طريق سلف الأمة فَمَاذَا سَيَكُونُ الْجَوَابُ عِنْدَ إِذٍ. Kalau tidak percaya, bangkitlah kalian kepada satu dari kelompok mereka ini yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mari kita sepakat untuk bersatu dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalian ajak mereka untuk sepakat dalam Alkitab dan Sunnah. Maka apa yang akan mereka ucapkan ketika kalian menyeru kepada mereka untuk berpegang teguh kepada Al-Kitab dan Sunnah. فَإِنَّهُمْ عِنْدَ إِذٍ لَنْ يَقْبَلُوا وَسَيَرُدُّوا دَعْوَتَكَ وَرُبَّمَا صَبُّوا وَشَتَمُوا فَقَالُوا أَنْتَ صَاحِبُ فِتْنَةٍ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ قَالُوا أَبَدًا أَنْتَ صَاحِبُ فِتْنَةٍ وَآخَرُونَ يَقُولُونَ احذروا من هذا هذا وهابي وآخرون يقولون هذا يريد أن يفرق الأمة مع أنه يقول كتاب وسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فصار من يدعو إلى الاعتصام وإلى السنة وإلى الاجتماع في صورة من في صورة مفرق عند أهل البدع والأهواء بسبب ماذا؟ بسبب تلبيس الشيطان وبسبب الجهل وبسبب التعصب والعمى وبسبب دعاة السوء. Maka mereka akan menyatakan bahwasanya mereka akan mencela kalian. Kalau kalian menyeru demikian, mereka akan mencerca dan menolak kalian. Dan mereka akan mengatakan sama sekali kita tidak akan menerima untuk selama-lamanya. Dan mereka akan mengatakan hati-hatilah dengan orang Wahabi ini. Orang ini ingin memecah belah umat ini. Mereka tatkala kita katakan wa atasum billahi jami'a wa tafarraqu, marilah kita berteguh kepada tali agama Allah jangan mencerai-berai. Mereka akan menolak kalian dan akan menggambarkan bahwasanya ini adalah jalan untuk mencerai-berai. Disebabkan karena kebodohan dan disebabkan karena ta'asub dan fanatik buta dan juga disebabkan karena dai-dai yang jelek. Anaysa hadha yad'u ila al-'ajab? الجواب بلى. ولذلك قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مطلع هذه الرسالة ومن أعجب العجاب. هذه ستة الأصول, هذه ستة الأصول التي جاء الدليل بها وحث الشرع عليها, ومع هذا غلط الكثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم وغيروا وبدلوا. Bukankah ini adalah perkara yang mengherankan? Jawabannya adalah tentu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab di awal dari kitab ini, termasuk perkara yang sangat mengherankan bahwasanya banyak di antara mereka orang-orang yang cerdas terjadi kesalahan, dan juga mereka-mereka yang berakal terjadi kesalahan dalam permasalahan ini. Naktafi bihadzal qadr wa nas'al min Allah jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna وأن يكون في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.